فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. قال رحمه الله تعالى المؤلف في كتابه إعلام السنة المنشورة كم مراتب دين الإسلام, ada berapa tingkatan-tingkatan al-Islam. Naam, al-Islam itu memiliki tingkatan-tingkatan yang satu dengan yang lainnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Sebagaimana beliau menjawab dengan mengatakan bahwasannya huwa thalath maratib, bahwasannya al-Islam itu memiliki tiga tingkatan, tiga derajat, yang satu yang lainnya lebih tinggi daripada yang setelahnya. Al-Islam wal-iman wal-ihsan, yaitu tingkatan al-Islam, tingkatan al-iman, dan tingkatan al-ihsan. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril alaihi salam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar, begitu pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dalam as-sahihain, yang di mana dalam hadis tersebut menunjukkan terdapat dalil bahwa Islam itu memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, kemudian tingkatan yang pertengahan, kemudian tingkatan yang paling tinggi, yang dimana tidak akan sampai seorang muslim atau seorang hamba ke tingkatan yang selanjutnya kecuali setelah dia melewati tingkatan yang lebih rendah. Maka tingkatan yang paling rendah adalah tingkatan al-Islam. Dan ini berdasarkan pula hadis Jibril tadi, ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyerupakan diri sebagai seorang musafir, kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan para sahabat sedang mengelilingi beliau. Lantas Jibril pun bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam. Jadi yang pertama kali ditanyakan adalah tentang al-Islam. Para ulama menyebutkan bahwasannya ini menunjukkan bahwa tingkatan paling dasar dari seorang agama, seorang muslim, seorang hamba, yaitu al-Islam. Tingkatan yang paling dasar, tingkatan yang paling bawah, yang dimana berkata al-ulama rahimahumullah ta'ala bahwasannya martabatul islami, tingkatan Islam ini yang terdapat pada seorang kafir, orang kafir yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat masuk ke dalam Islam, maka dengan mengucapkannya dia dua kalimat syahadat itu, dia disebut seorang muslim walaupun dia belum beramal dengan amalan apa-apa. Maka di sini dia berada pada tingkatan agama yang paling rendah, yaitu al-Islam, yaitu al-Islam. Kemudian Jibril setelah itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya al-Islam an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait, bahwasanya al-Islam itu adalah dua kali bersaksi bahwasanya Allah adalah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian Muhammad adalah utusan Allah, kemudian engkau mendirikan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berangkat haji. Kemudian setelah itu Jibril alaihi salam beliau menanyakan kepada Rasulullah, fakhbirni atadruna mal iman, Ini kamu, apakah engkau mengetahui tentang apa itu keimanan? Menunjukkan bahwasanya tingkatan yang kedua atau tingkatan pertengahan dalam agama seseorang adalah al-iman. Maka orang yang tadi awalnya dia sebagai hanya sebagai seorang muslim, ketika dia berjalan dalam keislaman dia, kuat keimanannya, kuat kemudian i'tiqadnya, kuat amalan-amalannya, maka dia berpindah dari menjadi hanya seorang muslim menjadi seorang muslim mukmin, menjadi seorang muslim yang mukmin, masuk ke dalam tingkatan yang kedua. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya kembali kepada Rasulullah, atadruna mal Islam, mal ihsan, apakah engkau mengetahui tentang al ihsan? Ini merupakan tingkatan agama seseorang yang paling tinggi, yaitu al ihsan. Apa itu al ihsan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan bahwasanya Allah, dia melihat Allah ada di depannya. Fa illam takun tara, namun jika seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, dan ini memang yang terjadi bahwasanya seorang muslim, seorang manusia di dunia ini tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka fa innahu yarak, maka dia berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Ini adalah tingkatan ihsan, tingkatan Islam yang paling tinggi. Maka berawal dari seorang muslim yang berada pada tingkatan yang paling rendah, kemudian kuat keimanannya, kuat akidahnya, kuat amalan-amalannya, baik yang zahir maupun yang batin, maka dia menuju tingkatan yang kedua, tingkatan al-iman. Setelah itu bertambah lagi keimanannya, bertambah lagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melupakan dunia, dia meninggalkan dunia ini, kemudian dia beribadah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, dia melihat Allah menyempurnakan ibadah-ibadahnya, maka dia masuk ke dalam tingkatan yang tertinggi, yaitu tingkatan al-ihsan. Maka ini merupakan tingkatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada dalilnya dari dalam as-sunnah. Maka tidaklah seorang mukmin seseorang itu menjadi seorang mukmin kecuali dia itu terlebih dahulu menjadi seorang muslim. Begitu pula seorang yang muhsin, tidaklah dia menjadi seorang muhsin kecuali dia sebelumnya telah mencapai tingkatan muslim mukmin. Jadi dan tidak sebaliknya. Jadi seorang muslim belum tentu dia seorang yang mukmin dan muhsin. Lebih-lebih lagi muhsin. Begitu pula seorang mukmin belum tentu dia menjadi seorang yang muhsin. Namun seorang mukmin dia pasti adalah seorang yang muslim. Nah, maka barang siapa yang dia menjadi seorang muslim, hanya menjadi seorang muslim saja, sampai pada tingkatan muslim, maka dia tidak menjadi seorang mukmin, tidak pula menjadi seorang muslim jika pada dirinya hanyalah ada asyhadah saja. Dan ini bisa kita dapatkan pada kebanyakan kaum muslimin pada zaman sekarang, bahwasanya tidaklah yang ada pada diri mereka kecuali asyhadah, kecuali mereka bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang berhak untuk disembah, bahwasanya mengakui bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Ini hanya ada yang ada pada mereka. Maka ketika itu mereka hanya menjadi seorang muslim. Mereka hanya berada pada tingkatan yang paling bawah, yaitu tingkatan al-Islam. Dan dalam hadis ini pula para ulama menyebutkan bahwasanya terdapat dalil bahwasannya seseorang itu bisa dikatakan sebagai seorang muslim, bukan seorang mukmin. Dia ketika kapan? Yaitu ketika sebagaimana yang telah disebutkan tadi, ketika hanya ada pada dirinya itu asyhadah saja. Dia tidak beriman, tidak memiliki keimanan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalilnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qalatil a'rab amanna. Orang-orang Arab mereka mengatakan amanna, kami beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, kul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian tidak beriman, namun katakanlah bahwasanya kalian itu apa? Telah masuk Islam. Telah apa? Masuk ke dalam al-Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubihim. Kenapa? Karena keimanan belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Ini ketika apa? Rasulullah mengirim pasukan kepada orang-orang Arab yang mereka itu takut diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut akan diri dan harta mereka, sehingga mereka keluar dan mengatakan apa? Amanna. Kami beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada mereka bahwasanya kalian itu belum beriman. Namun katakanlah apa? Aslamna. Kami masuk ke dalam Islam. Kami berserah diri. Karena keimanan belum masuk pada hati-hati kalian. Maka dalam hadis ini, dalam ayat ini terdapat dalil bahwasannya terkadang keimanan itu bisa hilang dari diri seseorang, namun tidak hilang keislaman padanya. Dia tetap seorang muslim walaupun keimanan telah hilang dari dalam dirinya. Nah, maka ketika telah hilang keislaman, barulah tidaklah apa? Tersisa di depan dia kecuali al-kufur, kecuali kekufuran. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yazni zani wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasrik, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah apa? Seorang yang penzina itu berzina, dia dalam keadaan beriman ketika dia berzina. Yakni apa? Kesempurnaan imannya. Imannya tidak sempurna. Hilang imannya. Imannya berkurang. Sehingga apa? Tersisa bagi dia hanyalah al-Islam. Tersisa bagi dia adalah hanyalah al-Islam. Maka apa? Al-Muslim, seorang Muslim, ketika kita menyebutkan bahwasannya kita adalah orang yang Muslim, maka belum tentu kita masuk dalam tingkatan yang kedua, yaitu al-mu'min. Namun ketika kita menyebutkan bahwasanya al-mu'min, maka tentunya dia itu telah melewati marhalah, martabah yang pertama, yaitu al-Islam, kemudian beranjak menuju ke tingkatan yang kedua, yaitu al-mu'min. Kemudian yang terakhir yaitu al-ihsan. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Maka dalam pembagian ini terdapat dalil bantahan terhadap orang-orang sufiyah yang mengatakan bahwasanya tingkatan yang paling tinggi di sisi mereka adalah apa? Al-ma'rifah. Adalah al-ma'rifah. Yang mereka tidak lagi beribadah, mereka telah mendapatkan ilmu batin. Yang mereka tidak perlu lagi bersyariat dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantahannya bagaimana kita membantah dengan perkataan Rasulullah ketika menyebutkan tingkatan al-ihsan, tingkatan yang paling tinggi dalam agama seseorang, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Masih beribadah kepada Allah. Ini merupakan apa? Dalil juga bahwasannya hatta apa makna dari kata al-yaqin itu bukanlah seperti apa yang mereka katakan. Bahwasannya makna al-yaqin dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Allah sampai kalian mencapai tingkat al-yaqin. Mereka orang-orang sufi menyebutkan bahwasannya al-yaqin yaitu keyakinan. Keyakinan yang berarti apa? Al-ma'rifat. Yang jika seseorang telah mencapai tingkatan yakin, tingkatan ma'rifat, dia tidak perlu lagi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu lagi dia beribadah kepada Allah, tidak perlu lagi dia melakukan ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu lagi dia bersyariat dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita membantahnya dengan hadis tadi. Bahwasanya tingkatan agama yang paling tinggi adalah ihsan. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya engkau beribadah. Masih beribadah walaupun engkau telah mencapai apa? Tingkatan agama yang paling tinggi. Masih tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun engkau telah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Bukan berarti ketika kita telah mencapai tingkatan yang paling tinggi, kita berhenti beribadah kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh mereka, orang-orang sufi. Ketika mereka merasa mereka telah mencapai tingkatan al-yaqin, tingkatan al-ma'rifat, maka mereka tidak lagi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayyuhal ahibbatul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah tingkatan-tingkatan, tiga tingkatan Islam. Wa kullu wahidin minha idza utliqa syamulad din kullah. Maka setiap satu daripada tiga tingkatan ini jika disebutkan secara mutlak maka mencakup agama seluruhnya. Maka ayyuhal ahibbatul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah apa? Tingkatan-tingkatan dalam agama Islam. Islam ini memiliki tingkatan-tingkatan. Maka perhatikanlah diri-diri kita sampai di mana kita dalam tingkatan-tingkatan al-Islam. Apakah kita hanya sampai pada tingkatan seorang muslim, ataukah muslim mukmin, ataukah sempurna sehingga menjadi seorang muslim yang mukmin kemudian menjadi orang yang muhsin? Maka inilah tingkatan-tingkatan Islam. Kemudian ma makna al-Islam? Berkata rahimahullah taala, apa itu makna al-Islam? Apa itu al-Islam? Ma'nahu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-khulusu minasy-syirki wal-khulus minasy-syirk. Makna al-Islam adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? At-tauhid. Baik tauhid al-uluhiyah, baik at-tauhid ar-rububiyah maupun at-tauhid asma wa sifat. Semuanya kita menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang tauhid Allah subhanahu wa ta'ala, baik uluhiyahnya, rububiyahnya, ataukah asma wa sifat. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taat, dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, baik melakukan ketaatan-ketaatan zahir maupun ketaatan-ketaatan batin. Baik ketaatan qauli, yang ketaatan yang berupa ucapan, berupa keyakinan dalam hati, ataukah ketaatan-ketaatan yang berupa apa? Amalan yang kita kerjakan, amalan badan. Maka ketika kita tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan, maka itulah makna al-Islam. Kemudian wal khulusu minasyirk, berlepas diri dari kesyirikan, kosong atau memurnikan diri kita dari kesyirikan, meninggalkan diri kita dari meninggalkan kesyirikan. Dalam pengertian yang lain yang disebutkan oleh para ulama, mereka menambahkan dengan wal khulus atau wal bara'ah minasyirki wa ahli, meninggalkan kesyirikan juga ahlus syirk, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kita berlepas diri dari mereka, kita berlepas diri dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik, berupa kita meninggalkan mereka, tidak mencintai mereka, membenci mereka. Kita tidak terjatuh dalam at-tasyabbuh, menyerupai diri-diri kita, perilaku-perilaku kita, amalan-amalan kita seperti amalan-amalan dan perilaku mereka. Itu termasuk dalam al-khulus minasyirki wa ahli. Termasuk dalam al-khulus minasyirki wa ahli. Maka makna ini disebutkan oleh para ulama bahwasannya dengan hadat ta'rif, dengan pengertian ini, al-islamu wal-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'ata wal-khulus minasyirki wa ahlih, itu mencakup apa yang dibawa oleh para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni makna Islam secara umum, yaitu mencakup semua para rasul. Karena para rasul mereka semua itu berserah diri kepada Allah mendakwahkan at-tauhid, mereka mendakwahkan ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menyeru untuk menjauhi kesyirikan, begitu pula menyeru untuk menjauhi ahlu syirk. Maka takrif pengertian Islam ini secara global, maka masuk ke dalam apa? Masuk ke dalamnya para mursal. Begitu pula masuk ke dalamnya orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para rasul, yang mentaati para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk ke dalam pengertian Islam. Selama mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan segala jenis tauhidnya, melakukan tunduk kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan terhadap Allah, menjauhi dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berlepas diri dan menjauhi ahlu syirik, begitu asyirik dan juga ahlu syirik, maka mereka para rasul, begitu pula para pengikut-pengikut rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa kita katakan bahwasanya mereka adalah umat Islam. Namun secara umum. Namun apa? Secara umum. Islam yang dimaksud adalah Islam yang umum. Karena para rasul itu agama mereka, agama yang dibawa oleh mereka adalah agama Islam. Walaupun berbeda syariat-syariatnya dari syariat kita, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan apa? Penyempurna dari seluruh syariat-syariat yang sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul itu pada kaumnya itu dengan syariat-syariat mereka sendiri yang sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala pada zaman tersebut. Maka ada syariat-syariat yang pada zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pada syariat kita. Ada yang disempurnakan dari pada syariat kita. Karena pada asalnya mereka para rasul itu juga adalah orang al-Islam, membawa al-Islam. Mereka adalah muslim. Mereka pengikut-pengikut mereka termasuk dari umat al-Islam. Namun dengan makna yang lebih luas. Dengan makna yang lebih luas. Adapun makna yang lebih khusus, Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin adalah umat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Dan siapa yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan dirinya kepada wajah Allah, beribadah karena ikhlas, karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat, tali yang kokoh. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslamu falahu aslimu. Maka sesembahan kalian, ilah kalian adalah sembahan yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maka padanyalah kalian harus berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah makna al-Islam. Makna al-Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan at-tauhid. Baik tauhid al-uluhiyah, baik tauhid ar-rububiyah, baik tauhid asma'i wa sifat, maka dia harus berserah diri, mengakui, meyakini ketiga tauhid ini, semua tauhid. Apabila dia hanya meyakini satu tauhid saja, misalnya tauhid ar-rububiyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, bahwasanya mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menciptakan, adalah Rabb yang memberi rizki, adalah Rabb yang mengatur alam, yang menurunkan hujan. Dalam perkara ar-rububiyah mereka meyakini, yakni orang-orang musyrik meyakini, namun apa? Tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam. Tidak memasukkan mereka dalam golongan kaum muslimin, tetap diperangi oleh Rasulullah sampai mereka meyakini seluruh tauhid, yaitu dengan tauhid al-uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah-ibadahnya semua itu mengharapkan baik ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin, semuanya dia lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan menyekutukan Allah baik secara keseluruhan ataukah sebagian, barulah dia masuk ke dalam al-Islam. Wal inqiyadu lahu bita'ah, kemudian dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, kemudian pula dengan melakukan yang sebaliknya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khulus minasyirki wa ahli, dia membersihkan dirinya, menjauhkan dirinya dari kesyirikan dan juga ahlu syirik, barulah dia dikatakan sebagai seorang yang muslim. Inilah pengertian al-Islam. Qala rahimahullahu taala, mad dalilu ala syamulid dini kullih indal itlaq, apa dalil bahwasannya martabat-martabat tersebut atau al-Islam itu mencakup agama ini seluruhnya ketika disebutkan secara mutlak. Qala Allah taala, inna ad-din 'indallahi al-islam, sesungguhnya ad-din agama, atau disebutkan oleh para al-mufassirin ad-din di sini bermakna al-amal, sesungguhnya amalan yang diterima di sisi Allah adalah al-islam, yakni ad-din alladhi yatadayyanu al-'abdu rabbahu, agama atau amalan yang seorang hamba dia mengamalkan, beragama dengannya, dia menyembah Rabbnya. Wa taqarrabul abdu li rabbih, dan apa, dia mendekatkan, seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabbnya dengan apa, al-Islam, yaitu dengan al-Islam, dengan al-Islam. Maka amalan-amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan al-Islam, adalah agama al-Islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Al-Islam itu dimulai dalam keadaan gharib, dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana ketika dimulai. Bagaimana kita melihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali menyuruh kepada al-Islam di apa, sama oleh orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, mereka menganggap bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang asing. Inna hadza la syai'un ujab, ini merupakan perkara yang ajib, perkara yang asing, perkara yang takjub. Apa yang engkau bawa wahai Muhammad? Maka al-Islam itu ketika dibawa pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan asing. Kemudian akan kembali asing pada akhir zaman seperti awal kan. Dan ini kita rasakan sudah mulai pada zaman kita sekarang ini. Agama Islam yang hakiki, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan amalannya para as-sahabah, dianggap asing, dianggap aneh oleh mayoritas kaum muslimin, dianggap merupakan ajaran yang sesat, dianggap merupakan ajaran yang baru. Ini pula menunjukkan bahwasanya kita berada pada akhir zaman, kita berada pada akhir zaman, dan menunjukkan bahwasanya semakin dekat kita dengan hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalul Islam imanun billah. Sebaik-baiknya al-Islam atau amalan Islam yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika katsir. Menunjuk apa, dan dalil-dalil yang sangat banyak menunjukkan akan bahwasanya al-Islam yang di apa, ketika menyebutkan al-Islam maka yang dimaksud ini adalah agama seluruhnya. Adalah agama seluruhnya. Kemudian mad dalilu ala ta'rifihi bil arkanil khamsah inda tafdil. Kemudian pula, namun ketika al-Islam itu disebutkan secara lebih perinci, maka dia memberikan makna arkanul khamsah, rukun-rukun yang lima. Mad dalilu ala ta'rifihi bil arkanil khamsah inda tafsil. Apa dalilnya? Bahwasanya Islam itu bermakna pula rukun-rukun yang lima ketika disebutkan secara perinci, terperinci. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi su'ali Jibril iyyahu inda din al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah dalam hadith pertanyaan Jibril tentang agama ini, tentang al-Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya Islam itu adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, melakukan hajjul bait ke Al-Ka'bah jika mampu untuk melakukannya. Maka ini merupakan dalil bahwasannya Islam ini memiliki rukun-rukun, memiliki asas-asas, pondasi-pondasi yang tidak berdiri Islam kecuali dengan pondasi-pondasi tersebut. Maka jika hilang salah satu atau lebih atau bahkan seluruhnya, maka akan pincang atau bahkan akan hilang keislaman seseorang. Sebagaimana ketika apa, kita membangun sebuah bangunan, ketika kita membangun sebuah rumah, apa yang perlu kita kokohkan pertama kali? Yaitu pondasi, tiang-tiangnya, pondasi-pondasinya, asas dasarnya. Maka dengan itu, maka bangunan itu akan menjadi lebih kuat. Bangunan itu apa? Menjadi lebih kuat. Maka ketika hilang, atau misalnya seseorang membangun sebuah rumah tanpa pondasi yang kuat, maka tentunya akan roboh. Tentunya akan roboh. Begitu pula al-Islam. Begitu pula al-Islam. Ketika Islam seseorang tidak dibangun di atas asas, rukun, atas pondasi yang kuat, maka akan runtuh keislamannya. Dan lima apa, amalan ini, lima rukun ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pondasi yang paling kuat. Pondasi yang paling kuat. Pondasi yang dengannya berdiri al-Islam yang tidaklah hilang satu atau lebih darinya, maka akan menjadi runtuh keislaman seseorang. Adapun amalan-amalan yang lainnya, amalan-amalan yang lainnya itu tidaklah merupakan, hanyalah sebuah penyempurnaan saja. Hanyalah sebuah penyempurnaan yang menyempurnakan rukun-rukun ini. Bukan berarti bahwasanya itu merupakan hal yang tidak penting, namun dengannya, dengan amalan-amalan lainnya bersama dengan pondasi rukun, lima rukun ini, maka Islam itu akan menjadi kuat. Islam seseorang akan menjadi apa? Menjadi kokoh. Maka ketika seseorang, terlebih lagi ketika apa, dia runtuh asas syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka jelas apa, runtuh keislaman dia. Ini merupakan rukun yang paling penting dalam rukun al-Islam, asyhadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang di mana para ulama kemudian kaum muslimin semuanya mereka sepakat bahwasannya seseorang yang benar-benar tidak membangun keislamannya di atas asyhadah, hilang syahadahnya, maka hilang pula keislaman. Adapun yang setelahnya, adapun apa yang setelahnya, salat kemudian zakat, kemudian puasa dan juga al-haji, ini terdapat khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala, bahwa bagaimana orang yang meninggalkan empat, salah satu dari empat apa rukun ini dengan dalam keadaan dia malas atau sengaja, namun tetap berkeyakinan bahwasanya itu merupakan rukun Islam. Mereka para ulama berselisih pendapat tentang hal tersebut. Apakah yang dia lakukan itu mengeluarkan dia dari keislaman, mengeluarkan dia dari al-Islam, yang dimana terdapat apa khilaf yang syadid, khilaf yang sangat sengit dalam permasalahan ini. Al-muhim, mereka semua bersepakat bahwasanya orang-orang yang mereka berkeyakinan tidak perlu akan lima rukun apa empat rukun yang disebutkan setelahnya, berkeyakinan bahwasanya tidak wajib sholat, berkeyakinan bahwasanya tidak wajib berzakat, tidak wajib puasa Ramadan, tidak wajib hajjul bait, maka ini para ulama rahimahumullahu taala mereka bersepakat bahwa keluar dari al-Islam, telah runtuh keislamannya, terlebih lagi ketika dia telah runtuh apa pondasi asy-syahadah. Maka inilah merupakan apa rukun al-Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas lima perkara ini. Menunjukkan bahwasannya Islam itu merupakan sebuah bangunan yang dibangun dengan apa? Kokoh dengan lima amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jika hilang satu atau yang lebih dari satu atau bahkan seluruhnya, maka akan rusak keislaman seseorang, maka akan hilang keislaman seseorang. Wa fadzakara hadhihi ghairu annahu qaddama al-hajj ala shaumi ramadhan wa kilahuma fi sahihain. Yang dalam hadis bunya al-islamu ala khams itu apa, Rasulullah menyebutkan lima amalan tersebut, namun beliau mengedepankan haji atas puasa Ramadan, dan kedua hadis tersebut disebutkan dalam hadis as-sahihain, dalam sahihain, dalam riwayat apa Al-Bukhari dan Muslim. Ala kulli hal, bahwasannya al-Islam itu memiliki apa, memiliki rukun, memiliki pondasi, memiliki asas, memiliki dasar yang tidaklah dibangun keislaman seseorang kecuali dengan lima asas tersebut. Maka adapun apa pertanyaan setelahnya, ma mahallu syahadataini fid din, apa kedudukan syahadatain dalam agama ini, maka insyaallah pada pertemuan berikutnya. Aktafi bihada ilahuna subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.